Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu Kitabun Nazar. Qala rahimahullahu taala Kitabu An-Nazar. An-Nazar secara lugatan wa al-ijab, dan secara istilahan ilzamu mukallafin mukhtarin nafsahu syai'an lillahi ta'ala. An-nadhar secara istilahan ilzamu mukallafin mukhtarin nafsahu syai'an lillahi ta'ala. Ilzam itu yang dimaksud seorang diharuskan, karena sebagaimana yang tadi kita sebutkan secara bahasa, yaitu al-ijab, suatu yang wajib dilakukan karena dia telah bernadar. Wa secara syar'an ilzamu mukallafin, ilzam mukallaf, yang dimana seseorang diilzamkan, diharuskan oleh seseorang yang mukallaf. Mukallaf huwa akil balig. Mukhtarin, mukhtar dia dengan keinginan sendiri, bukan dipaksa oleh orang lain. Syai'an sesuatu lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mukallaf di sini yaitu akil balig, keluar kepadanya, yaitu seorang yang majnun, as-sabi juga sama. Karena mukallaf huwa akil balig, dan tidak sah nadar seorang sabi dan juga majnun dan juga orang yang dipaksa. Karena sebagaimana dalam tarikh sebutkan mukhtar, yaitu dia dengan keinginan sendiri, sama seperti al-yamin, sumpah. Dia mukhtar dengan keinginan sendiri sebagaimana yang telah kita bahas. Nah, syai'an sesuatu lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena nadar di sini itu dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nadar fawal ibadah, nadar termasuk dari ibadah. Dan ibadah seseorang tidak diperbolehkan selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nazar di sini dibagi menjadi dua, nazar yang sahih dan nazar ghair sahih. Nazar yang sahih yaitu nazar yang wajib baginya untuk ditunaikan dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nazar ghair sahih yaitu yang tidak wajib baginya untuk menunaikannya, yaitu nazar maksiat. Nazar untuk menyembelih untuk kuburan. Ini nazar maksiat. Atau nazar untuk membunuh si fulan. Atau seseorang nazar untuk meminum khamr. Dan juga yang lain dari macam-macam kemaksiatan, fahada mayyuz. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, man nadhara ayuti Allah falyuti'hu wa man nadhara ayasi Allah fala yasi. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, barang siapa yang bernadar dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, falyuti'hu, maka laksanakanlah, tunaikanlah. Wa man nadhara ay ya'si Allah fala ya'si. Barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan ditunaikan. Karena nadar adalah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya seseorang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan dengan kemaksiatan, akan tetapi dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, kitabun nadar, innama yasihhu idha betugia bihi wajhullahi ta'ala. Sungguh sesungguhnya bahwa sahihnya nazar apabila seseorang mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fala budda ayakuna kurbatan. Dan dalam nazar harus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan. Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar kepada Allah dalam rangka ketaatan, maka tunaikanlah. Wala nadhara fi ma'siyatillah. Dan tidak ada nadhar fi ma'siyatillah, dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah wajib membayar kafarah? Nanti kita akan bahas. Apakah seseorang yang bernadar maksiat apa wajib kepadanya untuk membayar kafarah? Nanti kita akan bahas. Wa minan nadri fil ma'siyah. Di sini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih akan menyebutkan nadar tentang maksiat. Ma fihi mukhalafatun, yang di sana terdapatnya menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah. Litaswiyati bainal aulad. Termasuk dari nadhar fil ma'siyah, ma fihi mukhalafatun litaswiyati bainal aulad. Taswiyah bainal aulad, yakni seseorang yang seharusnya dia memberikan hadiah kepada aulad itu dengan taswiyah, akan tapi dia tidak memberikan dengan taswiyah. Atau di sini litaswiyah, yang di mana nafkah itu dengan qadr kebutuhannya. Tentunya anak yang umurnya 20 tahun kebutuhannya berbeda dengan anak yang umurnya 5 tahun. Tentunya nafkahnya juga berbeda. Nafkahnya juga berbeda. Mungkin ini keperluannya buat beli buku, buat beli ini. Anak kecil 5 tahun paling buat beli permen, buat beli apa dan sebagainya, tentunya berbeda. Naam. Berbeda dengan hadiah. Sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Dan mukhalafah li taswiyah, yakni memberikan hadiah dengan satu tidak, satu diberikan, ini juga termasuk nadar maksiat. Contoh, saya akan bernadar untuk memberikan hadiah kepada anak saya si ini, sedangkan anak saya yang itu saya akan beri. Ini nadar maksiat. Nah, karena Nabi SAW mengatakan i'dilu baina auladikum, berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Dan nafkah dengan hadiah beda. Aw mufadalah bainal waratsah mukhalafatan lima syara'a Allah Ta'ala. Atau mufadalah, yakni laki-laki dan wanita disamakan di dalam warisan. Saya bernadar nanti misalkan akan memberikan warisan nanti ketika saya meninggal sama laki-laki dengan wanita. Pada nazar maksiat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan lidzakari mithlu hadzul unsayain. Seorang laki jatahnya sama seperti dua orang wanita. Lebih banyak. Nah, dan ini bukan termasuk dari mudzalimi. Ini termasuk dari hukum syariat. Termasuk dari hukum syariat lidzakari mithlu hadzul unsayain. Karena sebagaimana yang telah kita bahas bahwa kebutuhan lelaki tentunya lebih banyak daripada kebutuhan anak wanita. Anak wanita sudah menikah diambil sama suaminya. Sedangkan anak lelaki ketika dia sudah menikah, dia nanti yang membeli untuk kebutuhan beli rumah, nah, atau yang lainnya, tentunya kebutuhannya lebih banyak. Wa minhu an-nadar 'alal qubur. Termasuk dari nadar maksiat itu nadar 'alal qubur. Nadar 'alal qubur termasuk nadar maksiat. Menyembelih untuk kuburan. Atau memberikan sesajen atau yang lain sebagainya. Ini nadar maksiat. Karena sebagaimana di awal disebut oleh Imam Syaukani bahwa nadar itu adalah mengharap pahala dari Allah dan juga mendekati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan suatu amalan-amalan yang disyariatkan, bukan dengan amalan-amalan yang dilarang. Menyembelih untuk kuburan termasuk suatu hal yang dilarang. Nadar minum khamr, nadar makan babi, nadar makan anjing misalkan, nadar yang lainnya yang di sana dalam rangka kemaksiatan, maka hal ini dilarang. Wa ala ma lam ya'dhan bihillah, semuanya bihi, ada yang biha enggak? Bihi Allah, semuanya bihi. Wa ala ma lam ya'dhan bihi Allah subhanahu wa ta'ala, dan bernadar sesuatu yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan, yaitu bernadar seseorang sesuatu yang tidak disyariatkan. Saya bernadar, misalkan saya akan membangun kubah di kuburan kakek saya, misalkan. Ini sesuatu yang tidak disyariatkan. Saya nadar mau nyumbang buat acara bid'ah. Atau nadar, intinya sesuatu yang di sana lam ya'dan bihillah subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau kampung ini bikin masjid, saya akan nadar akan bikin ukiran-ukiran di kiblat, tosi di seluruh pojok-pojok masjid. Ini nadar termasuk nadar maksiat. Walaupun seseorang menganggap itu hal yang baik, kan kaligrafinya Al-Quran. Kaligrafinya termasuk di rumah Allah. Akan tetapi hal ini tidak disyariatkan. Memakmurkan masjid adalah dengan sholat berjamaah di dalamnya, ibadah di dalamnya, bukan dengan ukiran-ukiran dan lain sebagainya. Karena hal ini di samping membuang-buang harta dan juga bisa mengganggu orang yang sholat. Nah, sehingga di sini apabila seseorang bernadar seperti ini termasuk nadar maksiat, nadar malam ya'dan bihillahi subhanahu wa ta'ala. Wa man aujaba 'ala nafsihi fi'lan. Barang siapa yang mewajibkan atas dirinya suatu perbuatan, lam yashra'hu Allah ta'ala, lam yajib 'alaihi. Barang siapa yang seseorang mewajibkan atas dirinya yang dimana dia tidak, perbuatan itu tidak disyariatkan, maka tidak wajib baginya. Yaitu sebagaimana kisah ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, ada di sana kunyahnya Abu Israil berdiri di tempat yang panas. Dia bernadar berdiri tempat yang panas, tidak mau berteduh, tidak mau berbicara, dan dia dalam keadaan berpuasa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kasih itu kepada para sahabatnya, beritahu dia agar berteduh, agar berbicara, dan agar duduk, dan sempurnakan puasanya. Dalam hadis ini, itu yang dimana seorang mewajibkan atas dirinya yang dimana tidak disyariatkan, dan ini termasuk dari menyiksa diri, yang dimana seseorang bernadar berdiri di tempat yang panas, menyiksa diri, tidak berbicara, tidak mau duduk. Nah, ini termasuk dari sesuatu yang tidak disyariatkan dan menyiksa diri. Dan Nabi SAW mengatakan, la darar wa la dirar, tidak boleh seseorang memberikan madarat kepada diri dia sendiri dan memberikan madarat kepada orang lain. Menyiksa diri sendiri juga la yajuz, tidak boleh. Nah, wa kadzalika in kana mimma syara'allahu ta'ala wa huwa la yutiqu. Dan juga apabila yang bisa disyariatkan, akan tetapi dia tidak bisa untuk melakukannya. Disyariatkan. Contoh seseorang, saya nadar salat di Masjidil Haram, tapi ke Masjidil Haramnya mau berjalan kaki. Dari sini Mampu tidak kira-kira? Jalan kaki. Salat di Masjidil Haram, sesuatu ini syariatkan karena pahalanya berlipat-lipat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tashuddur rihal ila, janganlah kalian bergegas untuk safar, susah payah untuk safar kecuali tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Dan salat di dalamnya keutamanya itu besar sekali. Sehingga apabila seseorang bernadar, akan tetapi nadarnya tadi dia memberatkan dirinya, yakni dengan berjalan kaki. Naam. Maka hal ini, naam, sebagaimana nanti dalam hadis Nabi SAW, di sana disebutkan seseorang yang bernadar untuk pergi ke Masjidil Haram dengan berjalan kaki. Kemudian Nabi SAW mengatakan, naiklah kendaraan, kemudian bayar kafarahmu. Nah, naiklah kendaraan, kemudian bayar kafarahmu. Nah, sebagian dalam hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu, nadarat ukhti an tamshiya ila baitillahi hafian. Dari hadis Uqbah bin Amir yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa saudara perempuanku bernadar antam syia ila baitillahi hafian, hafiatan, untuk berjalan ke Masjidil Haram dengan berjalan kaki tanpa sendal. Kemudian saya diperintahkan untuk meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, litamshi wa ta'wal tarkab Allah, litamshi, berjalan kau dan pakailah kendaraan. Di dalam hadis ini dalil menunjukkan bahwa seseorang yang bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di mana di sana disyariatkan, akan tapi dia tidak mampu. Akan tapi dia tidak mampu. Maka tunaikan nadarnya dan bayar kafarah. Misalkan dia berjalan kaki, maka yang berjalan kaki naik kendaraan dan bayar kafarah. Atau mau bayar kafarah. Nah. Atau saya mau menjenguk teman saya yang sedang sakit di Surabaya dengan berjalan kaki atau pakai sepeda. Nah, dia bisa melakukannya, cuman itu menyiksa diri. Membutuhkan berapa lama waktu yang dimana dia berjalan kaki dalam jarak yang cukup jauh sekali. Sehingga di sini nazarnya disyariatkan, akan tapi dia tidak mampu untuk melakukannya. Menjenguk orang sakit termasuk yang disyariatkan, akan tetapi caranya dia ingin berjalan kaki, maka di sana sesuatu yang dimana dia tidak mampu, memberatkan dirinya. Taib man nadara nadran lam yusammihi, barang siapa yang bernadar dengan suatu nadar lam yusammihi, di sini nadar yang di sana tidak ada penamaan, contohnya lillahi alayya nadar, untuk Allah saya akan bernadar. Ini nadar yang di sana tidak dikasih tahu nadarnya apa, tidak tahu dikasih nama nadarnya apa. Au kana ma'siyatan, atau dia bernadar dengan nadar maksiat. Au la yutiquhu fa 'alaika fardhu yamin, atau di mana dinadar dia tidak mampu untuk melakukannya, fa 'alaihi kafaratu yamin, maka bagi dia untuk membayar kafarah. Apa kafarahnya? Kafarahnya adalah kafarah yamin, sumpah, sama. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kafaratun nadar, kafaratun yamin. Kafarahnya nadar adalah kafarahnya yamin. Kafarahnya sama. Nah, apa saja kafarahnya? Memberi makan 10 orang miskin atau sebelumnya apa? Memberi makan 10 orang miskin atau wakis watuhum, memberi pakaian atau tahrir raqabah. Tiga tadi. Fa'il lam yaqdir, kalau tidak bisa, maka berpuasa 3 hari. Nah, yang 3 tadi pilih, mau kalian memberi makan, mau kalian memberi pakaian, mau kalian memerdekakan budak. Nah, kalau di sana orang yang miskin tidak punya uang, tidak bisa memberi makan 10 orang miskin, atau tidak bisa membelikan pakaian mereka, atau tidak bisa memberikan budak, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, berpuasa 3 hari. Nah, ini kafarahnya nadar. Kafaratun nadar fa kafaratu yamin. Baik. Dan nadar di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Ibnu Umar, annahu naha anin nadar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anin nadar, Nabi melarang tentang nadar. Wa qala innahu la ya'ti bi khair innama yustakhraj bihi binal bakhil. Hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi melarang tentang nadar. Dan Nabi mengatakan, innahu la ya'ti bi khairin, bahwa nadar itu tidak ada kebaikan. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Dan nadar tadi dikeluarkan dari orang-orang yang bakhil. Sebagian para ulama mengatakan bahwa nadar yang di sini itu nadar yang di sana nadar muqayyad, yaitu nadar yang di mana seseorang mensyaratkan sesuatu. Nah, contohnya apabila anak saya sembuh dari sakitnya, saya akan bernadar bersedekah 1 karung beras. Ini nadar muqayyad. Sehingga hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan, "Innama yustakhraju bihi minal bakhil." Kalau ingin bernadar ya sudah nadar. Tidak perlu ada syarat. Nah, kalau saya lulus ujian, saya akan bernadar sedekah kepada si fulan atau kepada fakir miskin lain sebagainya. Ini ada syarat di dalamnya. Kalau memang dia ingin bernadar, silakan nadar. Tanpa harus ada syarat di belakangnya. Nah, karena nadar di situ adalah termasuk dari ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mensyaratkan sesuatu. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, Allah akan sembuhkan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tips sisanya insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Wa tafiyallahu subhanahu wa ta'ala bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.